7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lon, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini, Sabtu 18 Februari 2023 bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Saudara Lun, dari Banda Aceh yang dilaporkan Indra Wijaya. Saudara Lun, sebanyak 4.600 siswa-siswi kelas 12 SMA dan SMK se-Banda Aceh dan Aceh Besar mengikuti tryout di sekolah masing-masing Jumat kemarin. Tryout dilakukan menjelang seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT tahun ini. Kegiatan yang digelar MKKS SMA Banda Aceh dan Aceh Besar tersebut langsung dipantau oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Dr. Andes Al-Hudri MM, bersama para kabidnya. Ikut pula Kacabdin Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, Sarwan Joni, Ketua dan Anggota MKKS Banda Aceh dan MKKS Aceh Besar, serta pengurusnya. Ketua Panitia Azhar Anas ST menjelaskan, tryout dengan sistem ujian tulis berbasis komputer ini diikuti oleh sekitar 4.600 siswa-siswi dari 70 SMA dan SMK di wilayah cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Adapun rinciannya, 41 sekolah di Aceh Besar dan Banda Aceh 29 sekolah. Ketua MKKS SMA Kota Banda Aceh Zulfikar SE MSI menjelaskan, tryout bertajuk Bina Talenta ini merupakan program tahunan yang telah dirintis semenjak 3 tahun yang lalu. Adapun tryout terakhir akan dilaksanakan pada Maret sebelum siswa kelas 12 memasuki masa ujian sekolah. Sementara itu, Kadis Pendidikan Aceh Dr. Andes Al-Hudri di sela-sela monitoringnya mengatakan, tryout ini dimaksudkan untuk membekali para siswa dalam uji coba kemampuannya mengikuti tes masuk perguruan tinggi dengan sistem SNBT. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Pidijaya yang dilaporkan Idris Ismail. Saudara Lun, 5 kecamatan di Pidijaya dikepung banjir pasca diguyur hujan deras sejak Kamis 16 Februari malam. Kepala BPBD Pidijaya, Muhammad Nur, kepada serambinews.com Jumat kemarin mengatakan, kelima kecamatan yang dikepung banjir masing-masing kecamatan Bandar 2, Ulim, Merdu, dan Tringgading. Banjir yang menggenangi pemukiman warga itu terjadi selain akibat hujan deras, juga akibat luapan sungai Krung Merdu dan Krung Ulim yang tidak mampu menampung debit air. Kendati demikian, ketinggian air sejak pagi hari mencapai 70 cm hingga 1 meter, kini telah surut secara berangsur-angsur. Diakui Muhammad Nur, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan masing-masing kecamatan guna memperoleh data kerusakan infrastruktur pemukiman warga. Setelah dari Pidijaya, kita beralih ke Biren bersama laporan Yusmandin Idris. Saudara Lun, kerusakan area lumpur jaringan irigasi Pantehlung di Kecamatan Buyut, Juli, Biren akibat banjir akhir Januari lalu sedang dalam proses perbaikan. Diperkirakan 10 hari ke depan sudah selesai ditangani dan air kembali dapat diairi untuk 6.000 hektar lebih sawah di 6 kecamatan. Hal ini disampaikan PJ Bupati Biren, Aulia Sofyan, Jumat kemarin setelah melihat kondisi irigasi dan perbaikan yang sedang dilakukan. Selain irigasi Pantelung yang sedang dikerjakan, kata Aulia Sofyan, irigasi Hagu Pedada juga sedang diperbaiki Balai Pengairan Aceh yang berkoordinasi dengan Pemkab Biren. Dalam perbaikan mengalami kendala sedikit dan terus dikerjakan untuk mengairi sekitar 3.000 hektar sawah di Pedada Biren. Proses penanganan pengerukan bendungan irigasi sedang dikerjakan dengan alat berat membuka waduk yang tertimbun sedimen dan juga akan membuka alur sungai ke waduk tersebut. Menyangkut perbaikan jembatan Bele di Matang Bangka Jenip yang ambruk beberapa waktu lalu, sudah dilaporkan ke Provinsi Aceh dan akan dikerjakan secara permanen nantinya. Aulia Sofian menambahkan penanganan rehab rekon pasca banjir dan juga penanganan darurat akan dibahas lagi di Jakarta dalam waktu dekat. Minggu depan katanya Pemkab Biren dipanggil ke Jakarta membahas rehab rekon tentang beberapa jembatan yang rusak dan jalan yang hancur akibat banjir beberapa waktu lalu. Melalui impres pembangunan, Pemkab Biren juga sudah mengusulkan puluhan ruas jalan yang tidak bisa dibangun dengan APBK dan APBA. Setelah dari Biren, kali ini ada berita dari Losmawe yang dilaporkan Zaki Mubarak. Sederalun, sebagai upaya pentingnya meningkatkan edukasi terhadap kenakalan remaja, Polres Biren bakal melaksanakan kegiatan Polis Go to School. Kegiatan sebelumnya sudah sering dilakukan oleh anggota polisi dengan menjadi inspektur upacara setiap Senin di SMP dan SMA. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pelajar agar jangan terlibat tindak pidana seperti pergaulan bebas dan bahaya narkotika. Selain itu, Polres Losmawe telah menyebarkan 93 lembar spanduk dan baliho imbauan tentang kenakalan remaja, pelecehan seksual, dan bahaya narkoba. Tujuan pemasangan spanduk dan baliho yaitu mengimbau dan mengajak kepada masyarakat agar para orang tua menjaga anak terhindar dari kasus tindak pidana, baik selaku tersangka atau korban. Kemudian imbauan untuk mengajak masyarakat dan orang tua agar lebih peduli untuk mengawasi anak agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan anak tidak menjadi tersangka atau korban pelecehan seksual. Kapolres Losmawe AKBP Hengki Ismanto mengatakan, hal yang utama adalah mengajak para orang tua untuk mengawasi dan melindungi putra-putrinya dari kenakalan remaja. Setelah dari Losmawe, kita beralih ke Aceh Singkil bersama laporan Dede Rosadi. Sederalun PJ Bupati Aceh Singkil, Martunis, menargetkan semua wilayahnya bisa terjangkau sinyal telepon cerdas, sehingga semua warga Singkil mudah mengakses informasi dan terhubung dengan dunia global. Martunis saat diskusi dengan kalangan remaja di Senina Cafe yang dimotori komunitas mengatakan, melalui Diskominfo diupayakan tidak ada daerah yang tidak bersinyal. Martunis juga menyebutkan Kabupaten Aceh Singkil tengah mengupayakan menjadi daerah layak anak, sehingga anak-anak Aceh Singkil bisa tumbuh kembang secara maksimal dan mengembangkan potensinya. Untuk mencapai kedua target itu, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri, tetapi perlu dukungan lingkungan tempat tinggal, baik di sekolah maupun di rumah. Sementara itu, sebelum diskusi, Martunis menyerahkan penghargaan kepada pemenang English Contest 2023. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Kita beralih ke berita nasional. Usai divonis mati, Verdi Sambo terseret kasus pencurian dan tindak pidana pencucian uang. Sederalun terdakwa Verdi Sambo kini terseret kasus pencurian dan tindak pidana pencucian uang setelah divonis pidana mati terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Orang tua Brigadir J yakni Rosti Simanjuntak dan Samuel Huta Barat didampingi tim penasihat hukumnya mendatangi Polres Jakarta Selatan Rabu lalu untuk melaporkan hilangnya sejumlah barang dan uang senilai 200 juta rupiah dari ATM Brigadir J. Hilangnya barang milik Brigadir J dan uang yang ada di dalam rekeningnya diketahui dari fakta persidangan yang menunjukkan rentetan peristiwa pembunuhan berencana di Duren 3 dari keterangan para saksi. Selain uang, ada pula laptop dan handphone yang belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Dengan adanya laporan tersebut, penyidik pun diharapkan segera melakukan penyelidikan terhadap kasus baru yang menyeret mantan Kadiv Propam Polri itu. Kita tutup informasi pagi ini, Sederalun, dengan berita internasional. Setelah selamat dari gempa di Turki, 7 keluarga asal Suriah tak selamat dari amukan api. Ini merupakan rangkaian informasi pagi, sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalun, nasib 7 keluarga pengungsi Suriah di Turki yang selamat dari gempa dahsyat 6 Februari 2023, dilaporkan 5 anak-anak dan orang tua mereka meninggal pada Jumat kemarin dalam kebakaran di sebuah rumah tempat mereka pindah setelah selamat dari gempa. Keluarga Suriah itu pindah ke wilayah tengah Konya dari kota Nurdagi di Tenggara Turki yang diguncang gempa parah. Korban tewas akibat gempa berkekuatan 7,8 skala Richter telah melampaui 43.000 orang di Tenggara Turki dan Suriah yang menjadi bencana alam paling mematikan di kawasan itu selama berabad-abad. Kantor Berita Negara Anadolu mengatakan keluarga Suriah telah pindah dengan kerabat mereka di Konya setelah gempa. Mereka mengikuti jalan yang diambil oleh jutaan orang lainnya yang terlantar akibat bencana. Penduduk setempat Muhsin Cakir melihat api tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Seorang gadis berhasil diselamatkan dari jendela. 5 anak yang meninggal berusia antara 4 dan 13 tahun. Tak jelas apakah gadis yang diselamatkan adalah anggota keluarga yang sama. Turki sudah menjadi rumah bagi hampir 4 juta pengungsi Suriah. Banyak dari mereka tinggal di wilayah Tenggara yang hancur akibat bencana minggu lalu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Sabtu 18 Februari 2023. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.